Matius pasal 27. Kampadondon jina, balenga-balenga to panggini agama, boto tua to tuan to Yahudi, nasi romu no ribu, nompakatantu Yesus kanar patesi. Ira nombasa o ia, pada nanggini ia mpakarijai gubernur Pilatus. Narata risetu, Yesus nivai ira ka Pilatus. Tempo Yudas to nompo balu Yesus nanggita Yesus, nipakatantu kanar patesi, nan josorara mo ia. Nalau mo ia mpakarijai balenga-balenga to panggini agama, pada nipu panjili na kaira tolumpulum peka doi salaka. Niuli na kaira, nasilaka mo aku ii, aku nompo balu samba atau da arya salana, sampai ia kanara patesi. Nesono mo ira, etu da'a urusa kami, urusa mumboto. Nangepe etu, Yudas nanta jaka doi salaka etu, urera sapum pepue, pada naai mo ia neloe. Balenga-balenga to panggini agama, nantiru naka doi salaka etu, pada niuli ira. Doi ei doi oli nulei, da'ana malara pasanggani ante doi, nipasi romu risa pompepue. Jadi nipakatantu ira, doi etu rapake mangoli salimpu tana, to niuli. Tanan topo via kura. Majadi tanah rapomba tanah, tau-tau da ato Yahudi, to mamateri ngata Yerusalem. Etu sampe tanah etu niuli. Tana nika bubu nulei, sampe vei-vei. Antepo via etu, nadupa motesa nabi Yeremia ngaulu to nanguli ivei. Oli nato nipakatantu to Israel, tolumpulum peka doi salaka. Pade doi etu, nipake ira nanguli tanan topo via kura. Etu na jadi, nantuki to niparenta ipue ka aku. Tempo Yesus nanti ngaya gubernur Pilatus, nekutanamu gubernur ka ia. Komi mo magaun to Yahudi? Nesono mo Yesus. Eva to niuli komi etu uma, nakono. Tapi tempo balenga-balenga to panggini agama, boto tua to tuan to Yahudi nempangadu ia, da aria ia nenjui. Etu sampe gubernur Pilatus nekutana ka ia. Da aniepe mu pura-pura tesa ira nempangadu komi? Tapi Yesus da antoto nesono kamba sambela, sampe na sumarampu urara gubernur. Butu-butu mpae, tempo eo bete paska, gubernur na biasa nomba kabasaka samba atau, toni tarungu, nantuki do tantau dea. Mpae etu, naria samba atau ni tarungu, toni njanin tau dea, sangana Yesus Barabas. Jadi tempo Pilatus nomba tangara Yesus, tau dea nasi Romu. Pada nekutanamu i Pilatus ka ira. Isema rapodota kumi, kukabasaka ka kumi, Yesus Barabas atau Yesus to niuli Kristus? Niuli Pilatus ivetu, apa ninjani namo to pangganyakan to Yahudi, numbabai Yesus ka ia, sabanana siriati rara ira. Tempo Pilatus nekatoko ripeto ompo tangara etu, naratamu samba tau nanggeni tesang garja irongo i Pilatus, to nanguli ivei. Ne'e mumbagalo urusa tau to nanoa na etu. Saba nanggar ia, aku numbarata pangipi to numpakasusa raraku ivengi. Tapi balenga-balenga to panggini agama, boto tua to tuan to Yahudi, numpakapane rarantau dea, ala ira merapi Pilatus, mombaka basaka ka ira, ibarabas, pada membasuku Yesus kana mamate. Nekutanamu i Pilatus katau dea. Gari ira romba'a, isema rapodota kumi, kukabasaka ka kumi. Nesono mo ira. Barabas! Pada nekutana vo'omu i Pilatus. Anei vetu, nuapa kupovia ante Yesus toni uli Kristus? Nesono mo ira. Paku ia rikayu parika. Pada nekutana vo'omu i Pilatus. Nukui, kajaana nuapan toto nipoviana. Tapi ira aganan tambay nongare, ante suara tone liungga mangga. Paku ia rikayu parika. Kau puna, na notomu ka Pilatus, da aria gunana mumpapola motesa ka ira. Sabana ira aga nantambay no ngare-ngare. Sakedi ka majadi kakanano. Jadi nyala na uwe, nirama na paleri ngayon tau dea, eba tandai na, da ai ato nasala, ane Yesus rapatesi. Pada niuli na ka ira. Aku da mumbatangu kamatin tawe. Itu kanara tangguh kumi. Nesono mo tau dia. Wa mamimo. damo kami bomuli-muli kami membatanggu kamatena. Naupu itu, i Pilatus nomba kabasaka ka ira i Barabas. Pada nipakau na tantarana, momba poro Yesus, pada momba paku i ari kayu parika. Naupu itu, tantaranu gubernur nanggeni Yesus sireresa pe gubernur. Pada nipokio ira, pura-pura roa ira nasi romu nantalili ia. Ni bonju ira mo pakea Yesus, pada nipasua ka ia, baju nalei, eva to nipake magau. Nipo via ira, songgong gari karui, pada nipo posonggo ka ia. Nivai ira ka ia, sampe ka lembau ripaleng ganana, eva lembau ni soko samba amagau. Pada neka dedemo ira ringayona, nompo ngei-ngei ia ante nanguri. Ratoya tawa kau toya huri. Ira nan tailu ia, pada lembau ripalena, nyala ira ni pomba boba balenggana. Sangga naupu pa ira nempungenge ia ivetu, ibonju ira mo baju nalei etu, pada ni pepasua balik ka ia, pakea namboto. Naupu etu, ia ni keni ira mpaka risabaliku ngata, alara paku ri kayu parika. Rita tongo jala, ira no sinto muka sambak tau, ngari ngata kirene, tono sanga ka isimon. Ia ni soko ira, pada ni pasu ira, nanjambuaka kayu pomparika Yesus. Napola mo ira sampe narateri peto'o, no sanga ka Golgota, batuana, peto'o vuku balenga. Naratari setu, Yesus ni popoinu, ka anggur ni galo ante pakuli to napai. Tapi ivetu di petami na sakedi, mana na dota i ananginu. Risetu mo ira nomba paku Yesus ri kayu parika, naupu etu, ira nomba bagi pakeana ante nompe noa no via nomoro. Isema na vela nomoro, ia nomba rata pakea etu. Naupu etu, neka toko mo ira risetu nomba jagai ia. Rintoto balenggana, ri kayu parika etu, nipataka ira dopi, to nitulisi tesa pebata, to nipavela ka ia ivei. Hei mo Yesus, magaun to Yahudi. Risetu, naria vou romba a parampo, nipakur kayu parikantanina, pasangganinggani ante Yesus. Samba ari sabinggan ganana, pada samba apa disabinggan jidina. Tau-tau tonoliu risetu, nanguli sinjai ia, pada nomba viri mata ka ia. Ira nanguli. Nyulimu, iko mamala membagero sapam pepue, pada membabangu nampanjili dana toru eo, ane ikompu-umpu ananu alatala, pakasalama mokoro mumboto, panau monggari kayu parika itu. Ivetu vou balenga-balenga to panggeni agama, bo guru-guru agama ante to tua-tua anto Yahudi, nampu ngei-ngei ia, niuri ira. Tauntani na namala ni pakasalaman, tapi kita be, koro namboto da anamala ni pakasalaman. Ane iampu umpu magaun to Israel, agina ia manaung gari kayu parika, pada kami memparasaya ia. Ia nanjarum maka alatala, pada niulina, ia ananu alatala. Jadi, kamai mo kita manggita, ane alatala madota mempakasalama, ia bei-bei. Pada parampo-parampo toni pakur kayu parika, pasanggani ante Yesus vou, nanguli sinjai ia ivetu. Numpa mula rikatongonu eo, narumau mo eo rinju mau tanah itu, sampai di tinti tolwong unggu viana. Kira-kira tinti tolwong unggu viana itu, nongare mo Yesus ante suara namangga. Eli, Eli, lama sabatani. Batuana? Alatalaku, alatalaku, nokuya kobi nompalasi aku. Sangga nangepe itu, nanguri mo barasa kuya mba atau risetu. Ia nompokio Nabi Elia. Pada nangoba mo samba anggarita tongo ira, nasalisa nangala sengele bunga, to nasimbayu ante lumu, ni bangga na riara anggur na poi. Naupu itu, ni umpu na ante vol, ni popoi nuna ka Yesus. Tapi naria taun tani na nanguri. Neh paruru, rakita ta ane Nabi Elia, marata mempakasalama ia. Naupu itu, nongare vou mo Yesus ante suara na mangga, pada nalai mo nosana. Di tempo itu vou, naserin tongo mo kae povombo risapumpe pue, garibaana, narata ribayon. pada naria voulingu bete, po vatu-vatu bete na tebinga. Dayo-dayo na tebuka, pada nadea topom parasaya, tona mate na natuhubari. Pada nesuvu ngareara dayo-dayo etu. Pada naupu Yesus natuhubari, nesuamo irarara ngata Yerusalem, ngata tona gasana. Pada nadea taun tanina nangita ira. Tempo balenga tantara bo tantara-tantarana, tonom bajagai Yesus risetu. Na ngepelingu bete etu, pada nanggita, nuapa-nuapa tona jadi risetu. Naikampu umurara ira, niuli ira, buumpu utau ei ananu alatala. Risetu naria vou na dea besi, tonenggoren ne antua kangga vau. Ira mo besi-besi tonantuki Yesus, pada nantulungi ia, numpa mulang gari bago nari bagia Galilea. Berita tongo ira, naria i Maria Magdalena, pada i Maria Indo Yakobus bo Yusuf, pada Indo ana-ana i Zebedeus. Tempon tora na Solomo eo, narata mo samba atau na sugi ngari ngata Arimatea, tono sanga ka Yusuf. Yusuf e ivou, samba ato pumpara saya Yesus. Nalau mo iam pakarijai Pilatus, nerapi vatabaku Yesus. Nangepe pumperapi etu, i Pilatus numpakau tantarana, nomba vai vatabaku Yesus ka Yusuf. Pada Yusuf nangala vatabaku Yesus etu, ni sompuna antekai gandisi tona rusuna, pada ni boli narara dayo namboto, tolako ni paari saungu bulu vatu. Naupu etu, ni luriaka na voum saungu vatu bete, ni pomba piku pe vobo dayo etu, pada nalaimu ia. Tempo etu, i Maria Magdalena ante i Maria Antanina, ni katokori ngayo dayo etu. Nayom padondona, ri eom penonto, nalau mu balenga-balenga to penggeni agama, bo tau-tau to parisim pakerja i Pilatus. Narata risetu, nanguli mo ira. Uma, nitora kami tesa tope bagiu etu tempo ia dana tubu. Nyulina, ri eo katolueona, aku kana matubu bali. Jadi etu sampai kami merapi ala komi mempakau tantara-tantara, malau manggatono dayo naria sampai eo katolueona ala ne'e-ne'e ana guruna malau mangala watabakuna pada manguli katau dea na tuvu bali mo ia. Ane etu majadi bagiu kaupuna meliung gajaa ngari bagiuna pamulana. Nesono mo i Pilatus. Etu mo tantara-tantara. Keni mo ira manggatono dayo mpaka belo-belo. Jadi, nalau mu ira numba mere vatu, ni pompiku dayo, ala neera bukan tau. Pada ni pakau ira tantara-tantara, mangga tono risetu.